الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kemarin kita telah menyelesaikan keterangan kalam dari pensyarah yang berkaitan dengan bid'ah secara lughatan asy-syai' al-mustahdats. Adapun definisi bid'ah yang paling afdol, yaitu definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Tariqatun fiddin mukhtara'atun. Jadi ketentuannya adalah tariqah, suatu metode fiddin yang ada dalam agama. Mukhtara'ah, metode tersebut, gaya tersebut dimunculkan. Tadahi syar'iyah, dengan tujuan untuk menandingi syariat. Seakan-akan itu maknanya syariat. Yuksadu bisuluki 'alaiha at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan padanya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi yang paling afdal. Kita lanjutkan. Qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Qala Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya kan? Qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ittiba'lah kalian, wa la tabtadi'u, janganlah kalian memunculkan sesuatu yang baru, memunculkan bid'ah, namun hendaklah kalian melakukan ittiba. Faqad kufitum, dan sungguh kalian telah dicukupkan. Ini asar dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Ringkasnya disebutkan di sini, asarnya adalah hasanun, dengan jalan-jalan yang ada, walaupun padanya ada kelemahan. Dari jalan Al-A'masy, Habib bin Abi Sabit, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abdullah bin Mas'ud. Adapun Al-A'masy dan Habib bin Abi Sabit mudallisan, keduanya meriwayatkan dengan Al-A'nah. Namun asar ini tadi juga diriwayatkan dari Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Meskipun Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau walam yalqa Abdullah Ibn Mas'ud, dia tidak berjumpa dengan Abdullah Ibn Mas'ud, walam yasma' minhu, dan tidak mendengar dari Abdullah Ibn Mas'ud. Namun di suatu riwayat, ini kaidah secara ilmu hadis, Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai pernah mengatakan, idza haddatsukum an rajulin an ibni mas'ud fa huwa anil ladzi sammaytu wa idza haddatsukum an ibni mas'ud fa huwa an ghairi wahid. Ya, kata si Ibrahim bin Yazid ini, beliau mengatakan, fa'idha haddastukum an ibni Mas'ud, apabila aku menyampaikan dari ibni Mas'ud, kata beliau, fahuwa'an ghairi wahid, maka itu banyak jalannya. Sehingga mereka menyebutkan sanadnya bisa menjadi hasan, naik. Wallahu'alam, sebagaimana ditakliknya antum ini tadi. Kemudian atsar yang kedua dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau tabi'in. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz kalaman makna. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan dalam sebuah perkataan yang semakna. Beliau mengatakan qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana kaum itu berhenti. Fa innahum an ilmin waqafu. Qif itu fi'il amr dari waqafa ya. Waqafa yaqin. Dikarenakan mereka berhenti an ilmin, di atas ilmu. Berhentilah di mana suatu kaum berhenti. Dikarenakan mereka berhenti di atas ilmu. Wa bi basarin nafidhin kaffu. Dan juga mereka menahan diri kaffu. Bi basarin nafidhin, dengan pandangan yang tajam. Maknanya dengan sudut pandang yang tajam, yang cermat. Walahum ala kashfiha kanu aqwah. Dan mereka untuk membukanya, membongkarnya, kanu aqwah, sangat-sangat kuat. Ini kembali kepada ayat-ayat sifat. Maknanya mereka, para salaf, sahabat, itu sangat-sangat mampu untuk membahas, meneliti ayat-ayat sifat. Wabil fadli lauka nafiha ahroh. Dan kalau seandainya pada perkara tersebut ada keutamaan, ahroh, mereka para salaf itu lebih pantas, lebih layak untuk mendapatkannya. Wabil fadli laukana fiha ahroh. Ahroh itu lebih pantas, lebih layak. Dan kalau seandainya fiha, pada pencarian pembahasan ayat-ayat sifat tadi ada keutamaan ahroh, maka mereka salaf, sahabat itu sangat-sangat layak, sangat pantas untuk meraihnya. Fala in qultum hadatsa ba'dahum. Kalau seandainya kalian mengatakan hadatsa ba'dahum, sungguh telah terjadi hal yang baru setelah mereka. Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Tidaklah memunculkannya kecuali orang yang menyelisihi petunjuk mereka. Wa raghiba an sunnatihim, dan benci dari sunnahnya mereka, dari jalannya mereka, para sahabat atau para salaf. Wa ma dunahum muqassirun, atau fama fauqahum. Walakod wasofu minhuma yushfi. Afan itu yang lebih tepat, ma yushfi ya. Yang lebih tepat ma yushfi. Kalau yushfi itu artinya benas ahlaka. Imam Syafi'i, ada seorang wanita, Imam Syafi'i sakit, didoakan sama dia. Allah yushfi, kata Imam Syafi'i, Allahumma biqalbiha la bilisaniha. Ya Allah, kabulkanlah hatinya, jangan yang dikabulkan lisannya. Itu ma'ruf ya, kisah itu tadi. Jadi, yang namanya harakat biasa. Itu aja yang aturan muqassirun, dibaca cuma muqassirun. Ma yashfi. Walakad wasofu minhu ma yashfi. Dan sungguh mereka telah mensifati minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala ma yashfi, sesuatu yang membuat puas. Watakallamu bima yakfi, dan mereka telah berbicara dengan sesuatu yang yakfi, yang membuat cukup. Mereka telah mensifati Allah SWT yang membuat puas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berbicara tentang Allah SWT bima yakfi, dengan sesuatu yang telah mencukupi. Fama fawqahum muhassirun, maka yang berada di atas mereka disebut muqassirun, atau afan muhassirun, orang yang merugi atau kerugian. Fama fawqahum muhassir, maka segala sesuatu yang di atas mereka para sahabat muhassir, itu merugikan. Wama dunahum muqassir, dan segala sesuatu yang di bawah mereka muqassir, merendahkan. Melebihi merugikan, kurang menghinakan atau merendahkan. Laqad qassara anhum qaumun fajafau, sungguh ada suatu kaum yang telah mengurangi atau kurang dari mereka fajafau, sehingga mereka pun kaku tatkala tidak sama seperti sahabat, kurang dalam bersikap. Watajawazahum akharun fagolau, dan ada suatu kaum yang lain, tajawazahum, melampaui mereka, fagolau, sehingga mereka pun ekstrim, gulu. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim, dan sesungguhnya mereka pada perkara yang sifatnya antara hal itu tidak ekstrim, tidak juga atau tidak melampaui batas, tidak pula kurang dalam hal ini, disebut ala hudan mustaqim. Ala hudan mustaqim, di atas petunjuk yang lurus. Jelas. Jelas sekali ya ucapan Umar bin Abdul Aziz. Mereka memerintahkan atau beliau menyatakan berhentilah di mana para sahabat, para salaf berhenti. Kalau seandainya itu baik dan itu memang layak untuk dibahas, mereka sudah dahuluan para salaf untuk membahasnya. Kalau seandainya ada keutamaan, mereka lebih layak untuk mendapatkan keutamaan tersebut dengan cara mengkajinya. Adapun yang muncul setelah mereka itu adalah sesuatu yang muhaddats, dan tidaklah muncul dilakukan oleh orang-orang belakangan, melainkan dengan sebab mereka menyelisih bimbingan para sahabat. Mereka para sahabat sudah mensifati Allah SWT dengan sesuatu yang membuat puas, membuat cukup. Mereka berbicara tentang Allah SWT dengan sesuatu yang sudah terwakili. Adapun orang yang gulu ekstrim, itu orang yang merugi, orang yang kurang juga, orang yang merendahkan, tindakan menghinakan ekstrim, itu bisa membuat gulu. Adapun kurang peduli, itu disebut kaum yang jafa, kaku. Adapun yang hak adalah wasatun, pertengahan, tidak ekstrim, tidak juga terlalu meremehkan. Itulah jalannya hudan mustaqim. Kemudian asar yang setelahnya, qala al-imam Abu Amr al-Auza'i Berkata Imam Abu Amr Al-Auza'i. Siapa namanya? Abu Amr Al-Auza'i Nasihin. Lupa. Rizki. Abu Rahman Ibn Yahya Al-Mu'allimi. Mu'allimi. Ready. Tuh, enak tulislah. Abdul Rahman bin siapa? Abdul Rahman benar. Abdul Rahman ibn Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan alaika bi asari man salaf. Hendaknya alaika maknanya iltazimu atau ilzamu. Komitmenlah kalian dengan asar-asar orang-orang yang sebelum kalian. Wa in rafadakan nas, meskipun orang-orang menolak engkau. Wa iyyaka wa ar-rijal, waspadalah engkau dari pendapat-pendapat tokoh. Wa in zakhrafuhu lakabil qaul, meskipun mereka menghiasinya dengan ucapan yang baik, yang indah, yang bagus. Kita baca syarah dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Asar semuanya sahih. Kata beliau, qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, al-athar al-warida fi targhib fi sunnah wa tahzir min al-bid'ah. Asar-asar yang datang tentang anjuran berpegang dengan sunnah dan peringatan dari kebid'ahan. Yang pertama, min aqwalis sahabah, dari perkataan sahabat. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil, Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang mulia, al-mutawaffa sanatas itnain kasalasin min al-hijrah, beliau wafat pada tahun 32 hijriah. An bid'ain wa sittina sana, dari umur 60 lebih sedikit lah. Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah oleh kalian, ittiba'lah kalian, janganlah kalian ibtida', sungguh kalian telah tercukupi. Ittabi'u ay iltazimu asaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, komitmenlah kalian dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyadatin wala naqsin, dengan tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Wala tabtadi'u, janganlah kalian memunculkan sesuatu yang bid'ah. Ay la tuhditsu bid'atan fid din, janganlah kalian memunculkan bid'ah dalam agama. Faqad kufitum, sungguh kalian telah tercukupi. Ay kafakum as-sabiqun muhimmatud din, maknanya atau muhimmatad din. Ay kafakum as-sabiqun, maknanya orang-orang yang sebelum kalian, kafakum, telah mencukupi kalian. Apa yang dicukupkan oleh mereka? Muhimmat ad-din, perkara-perkara penting dalam agama ini tadi. Haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini, maka telah tercukupi bagi kita apa yang ada dalam urusan agama ini. Wa anzala qawlahu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kenapa dibaca nasab? Nasin. Al-yaum. Al-zaraf. Fala yahtaju ad-dinu ila takmilin. Agama itu tidak butuh kepada takmil. Penyempurnaan. Yang kedua, min aqwali tabi'in. Termasuk ucapan tabi'in. Qala Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz Al-Maulud sanata salas Masitin, yang dilahirkan pada tahun 63 minal hijrah. Al-Mutawaffa sanata wahid ba'da mi'ah. Diwafatkan tahun 101. Qawlan, suatu perkataan. Yatadhamman ma ya'ti. Suatu perkataan yang mengandung perkara berikut ini. Yang pertama. A. Wujubul wuquf haitsu waqafal qaum. Wajibnya berhenti di mana mereka, yaitu sahabat, ya, berhenti. Yakni bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Yang dimaksudkan kif haitsu waqafal qaum, yang dimaksudkan dengan kaum, dengan mereka itu adalah nabi dan para sahabat. Fima kanu alaihi minad din aqidatan wa amalan. Pada perkara-perkara yang mereka berada di atasnya dari agama ini, baik secara akidah ataupun amalan. Li'annahum waqafu an ilmin wa basiratin, dikarenakan mereka berhenti di atas ilmu dan basirah. Walau kana fima hadasa ba'dahum khairun lakanu bihi ahra. Kalau seandainya pada perkara yang terjadi setelah mereka itu adalah kebaikan, lakanu bihi ahra. Niscaya mereka sangat pantas, sangat layak untuk mendapatkannya. Ba annama ahdatha atau uhditha. Annama uhditha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafata hadihim. Annama ahdatha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafata hadihim. Bahwasannya apa yang dimunculkan setelah mereka tidak ada padanya melainkan penyelisihan petunjuk mereka. Wazuhdu fi sunnatihim atau apa bacanya, wazuhda fi sunnatihim atau fina ke mukhalafah. Mukhalafah na baca nasab ya. Wazuhda fi sunnatihim, dan zuhud sungkan terhadap sunnah mereka. Wa illa faqad wasafu minad din ma yashfi wa takallamu fi ma yakfi. Namun pada hakikatnya mereka, alhamdulillah, mereka sungguh, ya rahimakumullah, dan sungguh mereka telah mensifati sesuatu yang telah membuat puas dari agama ini tadi. Wa takallamu bima yakfi, dan mereka telah berbicara dalam urusan agama ini tadi dengan sesuatu yang membuat cukup. Maknanya mereka telah berbicara apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang berkaitan dengan syariat ini tadi, semuanya mereka sudah dicukupkan oleh mereka. anna minan nasi man qasura fittiba'ihim fakana jafian. Bahwasannya dari kalangan umat manusia ini ada orang yang qasura. Qasura. Kurang di dalam mengikuti mereka. Fakana jafian. Sehingga dia adalah orang yang kasar, kaku. Jafa. Wa minan nasi man tajawazahum fakana ghalian. Di antara manusia ada orang yang melampaui batasannya. Fakana ghalian. Sehingga dia pun hulu. Wasiratul mustaqim ma bainal hulu wa taksir. Adapun siratul mustaqim itu sesuatu yang letaknya antara hulu dan taksir. Hulu itu ekstrim, melampaui batas. Taksir itu kurang, ya. Faham? Lawan dari hulu itu taksir. Ada yang hulu dalam belajar. Banyak dia belajar. Siang malam belajar terus. Sampai tidak tidur. Itu terlalu hulu juga. Badan butuh istirahat. Ada yang taksir. Banyaklah tidur dibandingkan murajaah. Namanya taksir. Nah, itu contoh. Kalau istilahnya mereka itu wabil misal yattadih al-maqal. Dengan contoh itu akan nampak ucapan itu. Penjelasan. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi madarijis salikin. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan fihi nazratan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara melainkan syaitan padanya ada dua celah bisikan. Ya. Yang bisa dia gunakan untuk menyesatkan manusia. Imma ila tafritin wa idha'atin. Terkadang jalan menuju tafrit, peremehan, kurang, wa idha'ah, penyanyian, wa imma ila ifratin wa guluwin. Terkadang kepada jalan berlebih-lebihan dan ekstrim. Wa dinullahi wasatun bainal jafi anhu wal ghalifi. Agama Allah adalah pertengahan antara yang kaku dan orang yang ekstrim. Kalwa di baina jabalain. Seperti lembah di antara dua bukit, gunung. Ucapan yang baku, ya. Sesuatu yang layak antum hafal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasaton, pertengahan. Ma amarallahu bi amrin illa wa fihi illa wali syaitani fi nazratan imma ila tafritin wa idha'atin wa imma ila ifratin wa ghuluin wa dinullahi wasatun bainal jafi anhu wal ghalifihi kalwadi bainal jabalain. Afam lah sini. Afam. Belum. Dihafal kan? Ya. Dihafal kan? Ini tadi. Ya mumpung itu masih masa-masa belajar. Fi halati tolak. Masa-masa belajar ini masa-masa untuk menghafal, ya. Itu tidak ada aktivitas. Itu cuma belajar. Makan, tidur, belajar. Makan, tidur, belajar. Belajar pun di sini. Tidur di sini. Tidak makan waktu. Cuma muter-muter di tempat ini. Rugian itu tidak menghafal. Kalau kita ini yang sudah banyak mas'uliyah, tanggung jawab, yang ngajar. Antum jangan kira punya anak tuh bisa fokus di rumah karena pribadi. Mau bacok, anak dekat, dia naik-naik badan, segala macam. Susah kan? Makanya antum yang masih uzab, syabab, uzab, bujangan, itu masa-masa yang semangat. Untuk menghafal kalam salaf. Al-Quran dihafalkan. Hadis dihafalkan. Asar-asar sahabat, tabi'in, kalam-kalam ulama dihafalkan. Plus referensi. Kitab Madarijus Salikin tak punya, hafal kan Mbak Madarijus Salikin, siapa tahu kaget punya. Tahu kan? Itu tadi. Yang ketiga, min aqwali tabi'i tabi'in. Ya, termasuk dari perkataannya tabi'i tabi'in. Itu tuh tabi'ina at-tabi'in. Dibuang nunnya mudhaf. Qala al-Auza'i Abdurrahman ibnu man? Ibnu Amr al-Mutawaffa sanata sab'a wa khamsin wa mi'ah. Bisa juga wa ba'da mi'ah, enggak masalah. Min al-Hijrah. Al-Auza'i mengatakan alaika bi athari man salaf wa inna rafadakan nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ini mirip dengan ucapan Al-Fudail Ibnu Iyad. Al-Fudail Ibnu Iyad beliau pernah mengatakan ittabi' turuqal huda la yadurruka qillatus salihin wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Kata beliau, ittabi' turuqal huda, ikutilah jalannya petunjuk. Wala yadurruka qillatus salikin, tidak akan memudaratkan engkau dikitnya orang-orang yang berjalan di jalan hidayah tadi. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, waspadalah engkau dari jalannya kesesatan. Wala tagtar bikasratis salikin atau bikasratil halikin. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa di jalan tadi. Itu ucapan dari Fudail Ibnu Iyad yang sering dulu kita dengar dari Syekh rahimahullah ta'ala. Yang semakna dengan ucapan ini tadi. Jadi, faedah yang bisa diambil dari ucapan Al-Auza ini tadi, ini juga layak antum hafal. Ikuti apa? Asar man salaf. Meskipun antum sendirian, tapi kalau antum di atas al-haq, di atas asar salaf, maka antum ahlu sunnah salafi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Itu namanya jama'ah. Ada pun ya akhi, banyaknya rombongan, itu tidak jamin semuanya di atas manhajul haq. Tidak jaminan. Antum di atas manhajul haq, tatkala antum punya ilmu, antum ibadah di atas ilmu, antum ibadah tidak dibangun di atas taklid, antum berkeyakinan di atas ilmu. Itulah antum ahlus sunnati wal jamaah. Kalau antum ibadah masih taklid, sholat, belum pernah belajar baca sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani yang tipis itu, cuma 35.000 harganya, dibaca dari awal sampai selesai untuk memperbaiki bacaan, misalnya. Masih menggunakan buku sholat lengkap. Ya enggak? Seperti itu. Berarti belum. Walaupun secara penampilan, yo sama berjenggot, bergamis, berjubah, ada kajian salaf, melok kajian salaf. Untuk antum-antum yang belajar, Ana sangat menyarankan. Pertama kali yang antum pelajari, coba cek bacaan-bacaan sholat. Ya enggak? Cek bacaan selama-selama ini, cari buku-buku yang anu, itu perkara penting. Kata Syekh Ibnu Taimin, beliau menyatakan alaika bi athari man salaf ai ilzam thariqatas sahaba wat tabi'in lahum bi ihsanin. Ya, ilzam. Komitmenlah, ikutilah jalannya sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka, para sahabat dengan baik. Li'annaha mabniyatun 'alal kitabi wa sunnah. Dikarenakan thariqahnya sahabat itu mabniyatun 'alal kitabi wa sunnah. Wa in rafadaka an-nas, meskipun umat manusia menolak engkau. Ai ab'aduka wajtanabu. Iya. Ya bisa. Ijtanabuka. Kalau mungkin lebih tepatnya itu, tapi tidak masalah. Ijtanabah. Kalau jannibu atau ajnabu itu menjauhkan. Kalau ijtanabu itu menjauhimu. Ya. Wa in rafadokan nas ai abaduka, meskipun mereka menjauhkanmu. Abada yubidu, menjauhkan. Itonya yang diusingkan, diasingkan sama mereka. Diusir. Abaduka itu maknanya ibad. Wajtanabuka, dan mereka menjauhi kita. Gitu. Ada dua kemungkinan. Kitanya juga diusir plus dijauhi sama mereka. Wa iyyaka wa ra'ar rijal. Waspadalah engkau dari pendapat-pendapat tokoh, walaupun itu ustaz. Kalau selagi pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat salaf. Mungkin jangan ada pertanyaan, mungkin mas ustaz, sekelas ustaz itu pendapatnya. Dia itu manusia. Iya enggak? Kalau ulama bisa salah, maka sekelas ustaz pun bisa. Iya benar? Jangan ulama bisa salah pas ustaz dah baca salah. Nah, ini keliru. Manusia biasa. Makanya jangan bangun agama itu di atas person. Bangunlah di atas perkara yang sawabit. Adapun kita-kita yang mengajar, ya, cuma sebagai perantara. Mungkin kalau dibandingkan dengan mereka para ulama yang rosihun, itu banyaklah kita ini 99% banyaklah salah dibandingkan benar. Ihzar ara ar-rijal. Maknanya waspadalah dari pendapat-pendapat tokoh. Baik itu tokoh rijalud dolalah, tokoh kesesatan, ataupun rijalul haq, tokoh-tokoh al-haq. Namun tatkala pendapat tersebut la yuafik al-haq, tidak mencocoki al-haq, dan itu memungkinkan, ya, dan ma'ruf, tidak akan antum dapati satu ulama pun dari kalangan tabi'in sampai zaman sekarang yang pendapatnya semuanya benar. Ada pendapat-pendapat mereka yang menyelisih al-haq atau kebenaran. Cuman masalahnya mereka berpendapat seperti itu dikarenakan ijtihad ilmu yang sampai kepada mereka. Wahia maqila bi mujarradi ra'yi min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang dikatakan semata-mata ra'yu, pendapat. Ya, ara ar-rijal itu sesuatu yang diucapkan dengan semata-mata pendapat. Jadi ini seorang alim, seorang tokoh ini tadi mengucapkan sesuatu yang bersumber dari ro'yu, tanpa ada sandaran kepada Al-Quran ataupun kepada sunnah Rasulullah SAW. Difahami? Nah, ini sangat penting sekali, ya. Jadi mengingat, membimbing kita untuk tidak taklid. Dan mereka kita hormati. Antum ihtiram kepada gurunya antum, sebagai mereka gurunya antum, itu wajib. Namun tidak setiap pendapat yang ada pada mereka itu hak, bisa jadi menyelisih al-hak. Sebabnya banyak. Mungkin dikarenakan khata' fil ijtihad, keliru dalam berijtihad, atau dikarenakan dengan sebab kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Difahami? Wa in zakhrafuhu, meskipun mereka menghiasinya, ai jammalu al-lafaz, menghiasi lafaz tersebut, wa hassanuhu, membagus-bagusinya, fa innal batil la ya'udu haqqan bi zukhrufatihi wa tahsinihi, dikarenakan kebatilan tersebut tidak akan kembali, tidak akan merujuk kepada kebenaran, ya, tidak akan berubah menjadi benar dengan dihias-hiasi atau dibagus-bagusi tadi. Kalau batil ya batil, kalau salah ya salah. Difahami dalam hal ini. Ini jadikan dustur bagi antum, ya asas usul prinsip bagi kita semua, ya ikhwan, yang namanya manusia, ya, khususnya di belakangan ini tadi, mereka manusia ya tetap manusia, alim ya tetap alim, kita ihtiram sama mereka, walaupun masyaikh, walaupun yang sangat heran, tolabah nih, kalau ulama bisa mereka katakan jatuh pada kesalahan, itu pendapat ulama belum tentu benar, tapi pendapat gurunya tidak mau dia dikatakan salah, semuanya benar, ya. Nah, ini namanya taklid, seorang yang tidak membangun di atas ilmu. Kalau ulama bisa salah, ulama seorang alim, maka gurunya antum memungkinkan juga bisa salah. Difahami? Nah, ini pegangan baik-baik sama antum. Nanti dilihat pendapat beliau, ya, guru-gurunya antum, ya, termasuk anak, apakah yang dikeluarkan statement ini tadi sesuai dengan metode salaf? Pernah dilakukan salaf apa enggak? Ini perkara penting. Kalau seandainya tidak dilakukan oleh salaf, ya sudah, antum jangan melok-melok. Ya, kalau mereka mending, mereka membangun dengan ijtihad. Idza jtahada al-hakim fa'in asaba falau ajron. Kalau dia sungguh-sungguh ijtihad, mereka mendapatkan dua pahala. Wa'in akhta'a falau ajrun wahid. Kalau salah mereka dapatkan ajrun wahid. Sedangkan antum yang taklid, ini yang jadi permasalahan nantinya. Difahami baik-baik. Kaidah penting. Kita lanjutkan. Jam 6. Ini lanjut ya, sambil nunggu kajian masih lama, 7:30. Waqala Muhammadu bin Abdurrahman al-Adrami, yang dimatan, yang soab adalah al-Azrami, namanya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq Abu Abdurrahman al-Azrami. Siapa namanya? Abdullah al-Azrami. Jadi Abdullah bin Muhammad al-Azrami, punyanya Abu Abdurrahman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibnu Abdurrahman Asy-Syirazi fi ma naqalahu anhu Al-Khatib Al-Baghdadi fi tarikhihi. Ya. Kok kenapa di sini disebutkan Muhammad bin Abdurrahman? Itu tadi. Ya. Ulama bisa salah. Makanya antum di antara faedah kita belajar bukunya para ulama, satu, kita tahu kadar kemampuan kita ini tadi. Keilmuan kita ternyata enggak sama dengan ilmu para ulama. Tahu dengan kadar. Yang kedua, kita akan tahu mereka para ulama manusia biasa. Ya kan? Sepele kan ini tadi kan? Muhammad bin Abdurrahman. Ternyata setelah dicek, yang benar adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Azrami. Pakai zal. Terus bagaimana dengan kesalahan ini? Bisa jadi itu dikarenakan hafalan. Beliau menulis dari sisi hafalan, tanpa merujuk. Yang namanya hafalan, antum biasa juga kan salah hafalan kan? Itu tadi. Cuman bedanya, hafalan kesalahan yang ada pada salaf itu lebih sedikit. Kalau kita lebih banyak kan? Satu. Yang kedua, bisa jadi kesalahan ini dari nusakh, tukang tulis, penasih, ya, yang meriwayatkan. Qala Abdullah ibnu Muhammad Abu Abdurrahman al-Azrami li rajulin, kepada seorang laki-laki, takallama bi bid'atin, yang berbicara tentang kebid'ahan. Wada'an nas ilaiha, dan ngajak manusia kepada kebid'ahan tadi. Pertanyaannya, anggaplah ini, si A ngajak kepada kebid'ahan. Kita diskusi sama dia. Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali? Aw lam ya'lamuha? Apakah perkara yang engkau kerjakan dan engkau serukan ini tadi diketahui oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ataukah tidak diketahui oleh mereka? Qal lam ya'lamuha. Mereka tidak tahu. Qal lam ya'lamuha. Siapa itu? Ahli bid'ah ini ya. Qala yang kedua ini Abdullah ibnu Muhammad ini tadi, Al-Azram. Fa syai'un lam ya'lamhu haula alimtahu anta. Sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka. Alimtahu anta. Apakah engkau yang mengetahuinya? Maknanya ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Terus apakah engkau lewek yang cuma tahu? Kira-kira dari mana kalau kau dapatnya ini tadi? Itu maksud pertanyaannya. Qala rajul. Laki-laki itu mengatakan, "Aqul, oh kalau gitu aku qad alimuha." Mereka sungguh telah mengetahuinya. Ini ya, pertanyaan pertama tadi. Dia ngomong enggak tahu. Ya kan? Ditanya lagi. Mereka kan enggak tahu. Kok bisa kau tahu? Kalau dia, ini kan pertanyaan berbuntut kan? Kok bisa kau tahu? Pertanyaan kagetnya, dari mana jalan mereka enggak tahu, kok antum lebih tahu? Konsekuensinya apa? Mentajhil haula, menganggap bodoh sahabat, rasul, dan yang lainnya kan? Itu konsekuensinya. Dia lebih mengerti dibandingkan rasul. Ini kan pembodohan. Jelas? Kata dia, "Oi, kalau cak itu kuralat baik," katanya. Mereka itu tahu. Qal. Nah, kalau mereka tahu, afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'un nas ilaihi am la yasahum? Apakah bisa membuat mereka cukup, membuat mereka puas? Wasi'ahum itu bisa antum artikan luas, ya, lapang. Apakah bisa membuat mereka lapang untuk tidak berbicara, tidak mengkaji, tidak membahas, dan tidak mengajak umat manusia kepadanya? Ataukah tidak bisa membuat mereka puas, lapang? Paul, baluasi'ahu, bahkan bisa membuat mereka puas lapang untuk tidak membahasnya. Qal Azrami mengatakan, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u la yasa'uka anta. Sesuatu yang bisa membuat cukup, buat puas, buat lapang, pelong Rasul dan para sahabat untuk tidak membahas panjang lebar, kok bisa engkau tidak puas, tidak nyaman, tidak lapang, tidak pelong, sehingga engkau berbicara panjang lebar menyerukan hal tersebut? Kalau mereka saja merasa puas, merasa lapang untuk tidak berbicara, maka layaknya engkau juga bisa merasa puas untuk tidak membahasnya. Difahami? Itu maksudnya. Fan qata'ar rajulu, maka terdiamlah laki-laki tersebut, terputuslah dia debatnya. Faqala al-khalifah, berkata khalifah, wa kana hadiran, ketika itu khalifahnya hadir. La wassa'allahu ala man lam yasahu ma wasi'ahu. Allah tidak akan buat kelapangan kepada orang yang tidak bisa puas dengan apa yang membuat mereka para salaf puas, lapang. Difahami? Ada yang kurang faham dari dialog ini tadi? Ini bahasa Arabnya, sekarang bahasa kitanya. Nasihin, anggaplah siapa? Adromi, ketemu seseorang, ahli bid'ah. Antum tanya, mas, ini diketahui sama Rasul apa enggak? Sama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lainnya. Dia menjawab, oh enggak diketahui, mereka enggak tahu. Konsekuensinya apa? Pembodohan terhadap para salaf. Ini kekufuran. Masa menganggap Rasul bodoh? Kata dia, si Adromi mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui oleh salaf, kok bisa engkau tahu? Gitu. Akhirnya dia menjawab, oh enggak. Ya. Atau sesuatu yang tidak diketahui oleh salaf, kenapa engkau bisa tahu? Dia mengatakan, kalau begitu aku ralat sajalah katanya. Qad alimuha. Mereka itu sudah tahu. Bid'ah ini tahu. Pernah dibahas sama mereka, dikaji. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mereka betul-betul sudah tahu, kira-kira mereka bisa enggak untuk diam? Tidak membahas panjang lebar, tidak mengajak ke tengah-tengah umat manusia. Ataukah tidak bisa membuat mereka diam, harus bicara? Katanya dia, ya bisa sih. Membuat mereka untuk tidak bicara. Nah, permasalahannya, kalau seandainya mereka diam, tidak membahas panjang lebar, kenapa engkau butuh membahas? Makanya kalau mereka diam, ya diam juga, enggak usah bahas-bahas. Difahami? Nyambung, ready. Dan ini kaidah umum, cara antum berdebat. Iya enggak? Apa contohnya? Ready. Bid'ah yang ada di tengah masyarakat. Tahlilan. Sudah, antum ketemu sama wa-wa. Wa. Mamang. Wa. Ini tuh diketahui oleh Rasul enggak acara-acara seperti ini? Kalau dia ngomong, iyo, tinggal aku tanya, kan dalilnya? Gampang, simple. Mana dalilnya? Mana referensinya? Gampang kan? Pastilah jawabannya. Ya jelas kan, bid'ah itu kan tak hati. Pasti dia ngomong, oh enggak diketahui. Enggak diketahui. Ya, memang enggak ke hati, jamaah Rasul katanya. Enggak ke hati, jamaah Rasul. Ini tuh cuman untuk sekedar ngumpul-ngumpul baik. Supaya enggak sedih, menghibur. Nah, kalau seperti ini gampang. Nah, kalau seandainya bisa membuat Rasul dan para sahabat untuk tidak melakukannya, ngapo kita harus melakukannya? Kayak itu kan? Mereka bisa nyaman, bisa pelong untuk tidak memunculkan acara tahlilan ini tadi. Maka kita itu lebih layak untuk ngikuti mereka. Pelong juga dengan yang mereka kerjakan. Sudah terputuslah itu. Paling berkelit lagi dia. Nah, berkelit lagi pikirkan lagi teman-teman. Berkelit lagi. Tapi kan itu tuh adat segala macam. Ya sudah paling dia segala macam adat. Kalaupun berdalil, paling berdalilkan itu kan kita sedekah untuk mati. Itu boleh-boleh baik. Daripada duduk-duduk di rumah, ya baca Yasin. Ya paling berkelit-kelit hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Wa hakadha lam yasahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa tabi'ina lahum bi ihsanin. Demikianlah. Ya. Orang yang tidak bisa membuat dia puas apa yang telah membuat puas Rasul dan para sahabat serta tabi'in wal a'immah min ba'dihim dan para ulama yang setelah mereka warasikhina fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam masalah ilmu, min tilawati ayat sifat, berupa membaca ayat-ayat sifat, wa qiraati akhbariha, membaca berita-berita yaitu hadisnya, wa imrariha kama ja'at, dan membiarkannya sebagaimana datang dari Rasulullah SAW. Fala wassa'allahu alaihi, maka Allah tidak akan jadikan dia bisa lapang pelong. Munadzarah wallahu a'lam. Cukup adapun, tapi tanggung nih ya, itulah pindah mata. Dah cukup dulu.